إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ya. Yang belum baca bisa pertemuan berikutnya insyaallah. Untuk judul bab ini, babu man tabarraka bi syajaratin, di sebagian nuskhah atau manuskrip dari kitab tauhid disebutkan dengan lafaz bi syajarin. Ya. Tapi maknanya sama. Jadi di sebagian cetakan kitab tauhid disebutkan dengan man tabarraka bi syajarin au hajarin wa nahwihima. Ya, tidak ada perbedaan makna, ya, maknanya sama. Kemudian dari judul bab ini ada bagian yang mahdzuf. Jadi judul bab, man tabarraka, barang siapa. Man di situ, li syarat. Ya, untuk syarat. Disebut sebagai ismu syartin. Isim yang berfungsi untuk persyaratan. Man tabarraka bisyajarin, au bisyajaratin, au hajarin, wa nahwihima. Bab, barang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu dan yang semisal keduanya, itu syaratnya. Jawabnya apa? Kalau ada ismu syart, pasti ada jawabu syart. Di situ jawabu syartnya mahdzuf. Takdirnya adalah faqad asyraka billah. Jadi kalau dilengkapi jumlahnya, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima faqad asyraka billah. Bab, barang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu dan yang semisal keduanya, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Maka dia telah menyekutukan Allah. Ini makna dari judul bab tersebut sebagaimana di sebutkan di dalam kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, allat quri'a bi takhfif at-ta'. Pada firman Allah, afara'aitumul lata. Di situ al-lata dibaca dengan dua qira'ah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an itu diturunkan ke dalam 7 huruf. Sehingga di sana ada beberapa qira'ah yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk dalam hal ini, dalam ayat surat An-Najm ayat yang ke-19 ini ada dua qira'ah. Ada dua bentuk bacaan di dalam membaca Al-Lat. Qira'ah yang pertama disebutkan di sini, quri'a bi takhfifit ta. Dibaca dengan ta yang ditakhfif, yaitu tidak bertasydid. Afara'aitumul lata. Dan ini adalah qira'ah yang masyhurah atau qira'atul jumhur. Qira'atul jumhur membaca dengan ta yang tidak bertasydid. Termasuk di mushaf kita, ya. Bacaan Al-Qur'an, qira'atul Qur'an dengan riwayat Hafiz an 'Asim yang kita pelajari dan yang masyhur di negeri kita, itu dibaca dengan takhfifut ta. Afara'aitumul lata wal uzza. Al-lata dengan ta yang tidak bertasydid. Ini qira'atul jumhur. Wa quri'a bitasdidiha. Dan qira'ah yang kedua adalah dibaca dengan ta yang bertasdid. Afara'aitumul latta. Ta-nya bertasdid. Ini qira'ahnya Ibn Abbas. Kemudian Ibnu Zubair, Mujahid, dan yang selainnya. Jadi ini juga qira'ah yang sahihah. Ada qira'ah yang membaca dengan ta yang bertasydid. Afara'aitumul latta. Dan maknanya berbeda, akan tapi tidak bertentangan. Kita simak bersama. Qala syarih rahimahullah, fa'ala al-qira'atil ula hiya ismu sakhratin. Menurut qira'ah yang pertama dengan ta yang mukhaffaf, ya, yang ditakhfif, tidak bertasydid, maka alat itu maknanya adalah ismu sakhrah, nama sebuah batu, baydha'a manqushatin, nama sebuah batu yang berwarna putih yang dipahat. Alaiha baitun bitta'if, yang mana di atas batu itu ada rumah. Ada rumah yang dibangun di atas batu putih yang dipahat tersebut. Bitta'if, letaknya di Ta'if. Terletak di Ta'if. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, menukil dari Ibnu Hisham rahimahumullah, bahwasanya Al-Lat ini nama sebuah batu putih yang dipahat, di atasnya ada rumah, terletak di Ta'if. Lahu astarun wasadana, yang mana dulu sebelum dihancurkan itu ada tirai-tirainya. Jadi di tempat tersebut ditutupi dengan tirai-tirai. Dan juga memiliki sadana. Sadana itu penjaga-penjaga dari berhala tersebut. Dijaga berhala tersebut. Wa haulahu fina, di sekelilingnya ada lapangan. Jadi dia bangunan yang berada di tengah lapang, ya, di tengah lapangan. Dikelilingi oleh lapangan atau halaman. Mu'azzamun inda ahli Ta'if. Berhala ini diagungkan oleh penduduk Ta'if, yaitu dari kalangan Saqif dan yang mengikuti mereka. Dahulu berhala ini diagungkan oleh siapa? Ahlu Ta'if, dan mereka berbangga dengannya, yaitu dari kalangan Saqif dan yang mengikuti mereka. Qala syarih rahimahullah. Jadi itu makna yang pertama Al-Lat. Kita ketahui dari penjelasan ini, itu nama sebuah batu terletak di Ta'if dengan sifat yang tadi sudah disebutkan. Qala wa 'alal qira'ati tsaniyah, menurut bacaan yang kedua, qira'ah yang kedua, yaitu dengan ta yang bertasydid, Al-Latta, hiya ismu fa'ilin min latta. Itu adalah isim fa'il dari Latta. Siapa yang dimaksud dengan Al-Latta? Li rajulin kana yalittu sawiqa lil haji. Yaitu Al-Lat yang dimaksud, yang diibadai oleh kaum musyrikin, adalah nama seseorang yang dahulu di masa jahiliyah itu memiliki kebiasaan yang mulia, yaitu biasa membuatkan sawiq, yaitu satu jenis, satu bentuk makanan atau macam makanan yang masyhur di kalangan Arab ketika itu, untuk dibagi-bagikan kepada jamaah haji yang mendatangi Ka'bah. Jadi di masa jahiliyah itu sudah ada ritual haji, walaupun banyak bid'ah yang terjadi ketika itu. Dan di sana ada seorang soleh yang dijuluki dengan Al-Lat, itu memiliki kebiasaan membuatkan makanan sawit untuk dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Seorang yang dermawan, seorang yang soleh. Famata, maka ketika sudah meninggal dunia, fa'akafu ala qabrihi, manusia i'tikaf di sekitar kuburnya, yaitu beribadah. Beribadah, bertaqarrub kepada Allat tersebut. Ini menunjukkan dari dua makna ini. Yang pertama, kita tahu bahwasanya Allat dengan ta yang ditakhfif, tidak bertasydid, itu batu. Sehingga di antara bentuk sesembahan kaum musyrikin adalah ada yang berupa batu. Adapun menurut qiraah yang kedua, kita ketahui bahwasanya di antara sesembahan orang-orang musyrik dahulu adalah kuburan. Kuburan dari orang soleh. Jadi beribadah kepada orang soleh itu bukan fenomena baru, tapi itu merupakan kebiasaan dari kaum musyrikin di zaman dahulu. Dan tidak ada pertentangan di antara dua makna ini. Karena memang dahulu kaum musyrikin beribadah kepada dua tempat ini. Adapun kuburnya, maka itu jelas kuburan yang diibadahi oleh kaum musyrikin itu adalah kuburannya Allat tadi. Adapun batu yang mereka ibadahi itu adalah as-sakhrah allati kana yalittu sawiqa 'alayha, yaitu batu putih tadi yang berpahat tadi, itu dahulu batu yang biasa dipakai oleh Allat untuk membuat sawiq di atasnya. Jadi membuat adonan sawiq di atas batu tersebut. Ketika orangnya sudah meninggal, batu itu kemudian diibadahi. Manusia bertabarruk kepada batu tersebut. Oh, ini batu bekasnya orang soleh. Dahulu orang soleh biasa memakai batu ini untuk berbuat kebajikan, untuk membuat makanan yang kemudian dibagikan kepada para jamaah haji. Ketika sudah meninggal orangnya, batu ini dilestarikan. Ya, dilestarikan kemudian diibadahi akhirnya. Demikian. Jadi tidak ada pertentangan di antara dua makna ini. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, tambahan faedah untuk makna yang kedua, yaitu bacaan Allata yang merupakan isim fa'il dari orang yang biasa membuat sawit bagi jamaah haji. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullah, al-uzza syajaratu samur qad bunya hawlaha wa ju'ila laha astarun. Al-uzza mungkin sudah disebutkan pertemuan yang lalu. Jadi nama Allat dengan ta yang ditakhfif itu mustaqah diambil dari kata ilah. Jadi ilah itu bentuk mudzakarnya, Allat ini bentuk muannasnya. Adapun Uzza ini diambil mustaq, ya, mustaq diambil dari kata aziz, al-aziz. Mengadopsi dari salah satu nama Allah, Al-Aziz. Al-Aziz bentuk muzakarnya, mereka ubah ke dalam bentuk mu'annas menjadi Al-Uzza. Ini ditujukan kepada sesembahan kaum musyrikin yang berupa pohon. Ya, syajaratus samur, ini nama jenis pohon. Ya, jenis atau nama dari pohon yang dibangun di sekitarnya. Qad bunya haulaha, di sekitarnya dibangun. Wa ju'ila laha astarun, dan kemudian dibuat tirai-tirai untuk pohon tersebut. Baina Makkah wa Thaif, berhala ini terletak di antara Mekah dan Taif. Kemudian yang berikutnya manat, wa manat tsalitsatul ukhra, manat sanamun bil musyallal. Sanam berhala yang terletak di musyallal, yaitu sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Adapun manat ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, qila mushtaqqatun minal mannan. Ada yang menyebutkan bahwasanya manat ini mushtaqqah, diambil dari salah satu nama Allah Al-Mannan, Zat yang Maha Pemberi, Al-Mannan. Ini diambil dari nama tersebut, manat. Wa qila min Mina. Tapi juga ada yang menyebutkan asal katanya adalah dari Mina, diambil dari kata Mina, likasrati ma yumna indahu minad dima, bima'na yuraq. Kenapa disebut manat? Ya, menurut asal kata yang kedua, yaitu diambil dari kata Mina, karena banyaknya darah yang mengalir di sekitarnya. Karena biasa orang-orang musyrikin menyembelih di sekitar manat untuk bertakarrub kepada berhala ini, untuk bertabarruk dengan berhala ini. Wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullah, ya, jadi dari nama-nama berhala ini kita tahu berhala-berhala kaum musyrikin itu ada beberapa jenis. Ada yang berupa batu, ada yang berupa pohon. Manat ini juga berupa batu, ya, berupa batu. Dan juga ada yang berupa kuburan dari orang soleh, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah as-salisatal ukhra, dhammun laha bitta'akhur. Ini masih ma'tuf kepada Al-Uzza, ya. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisatal ukhra, dan manat yang ketiga. Disebutkan yang ketiga ini dhammun laha bitta'akhur, sebagai bentuk celaan terhadap yang ketiga ini dengan diakhirkan penyebutannya. Ai al-mutaakhirah al-wadhi'ah al-miqdar. Al-mutaakhirah al-wadhi'ah al-miqdar, yaitu yang disebutkan paling akhir, yang paling rendah kadarnya atau derajatnya, sebagai bentuk celaan terhadap berhala tersebut. Alakumuz zakaru walahul unsa, alakumuz zakaru taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa adh-dhakaru. Ini ayat ini diawali dengan hamzah istifhamiyah sebenarnya, ya. Alakumuz zakaru, apakah bagi kalian laki-laki, walahul unsa, dan baginya, yaitu bagi Allah, perempuan. Ini istifham ingkari, pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa adh-dhakar, apakah kalian menjadikan bagi diri-diri kalian yang kalian cintai, yaitu jenis kelamin laki-laki. Mereka bangsa Arab sangat bangga jika memiliki anak laki-laki. Mereka berbangga dengannya karena anak laki-laki itu bisa diajak untuk berperang, bisa membantu mereka dalam peperangan dan memperkuat kabilah, kekuatan mereka. Adapun jika mereka mendapatkan anak perempuan, maka mereka sangat malu, karena anak perempuan atau kaum perempuan di zaman jahiliyah itu dianggap sebagai aib, karena betul-betul direndahkan derajat mereka. Tidak ada harganya kaum wanita atau perempuan di zaman jahiliyah. Ya. Nah, berbeda ketika datangnya Islam. Ketika Islam datang, maka wanita atau kaum perempuan dimuliakan dengan setinggi-tingginya. Sampai-sampai tidak sedikit dari kalangan bangsa Arab yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena tidak mampu menahan rasa malu memiliki anak perempuan. Bersamaan dengan itu, mereka menisbatkan bahwasanya Allah memiliki anak-anak perempuan. Ini yang aneh. Mereka sendiri malu kalau punya anak perempuan, tapi mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki anak-anak perempuan. Ini yang kemudian diingkari di dalam ayat ini. Alakumuz zakaru wa lahul unsa. Apakah bagi kalian anak laki-laki, tapi bagi Allah anak perempuan? Ya. Wa lahul unsa taj'aluna lahul inatha haitsu taquluna al malaikatu banatullah. Akan tapi kalian menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan, di mana kalian mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Subhanallah, amma yaqulun. Tentunya tidak demikian. Malaikat, ya, bukanlah anak-anak perempuan Allah. Ini hanya sekedar apa? Keyakinan batil yang ada pada kaum musyrikin. Tilka idzan qismatun dhiza. Maka yang demikian itu adalah pembagian yang dhiza. Dhiza ay jaurun wa batil. Kalau demikian, maka ini adalah pembagian yang jaur. Yang jaur itu bermakna zulm. Pembagian yang zalim dan batil. In hiya illa asma'un. Tidaklah itu, yaitu nama-nama berhala tadi, Al-Lat, Al-Uzza, Manat, tidaklah itu semua kecuali hanya sekedar nama-nama. Asma' bimujarradu tasmiyatin, hanya sekedar nama. Adapun apa yang mereka yakini tentang nama-nama ini adalah keyakinan yang batil semuanya. Apa di antara keyakinan batil mereka? Al-Lat, Al-Uzza, Manat, itu memiliki barokah. Sehingga mereka bertabarruk kepada mereka. Al-Lat, orang soleh, itu bisa menjadi wasilah, perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini keyakinan-keyakinan yang mereka yakini terhadap berhala-berhala mereka tersebut. Yang mana itu semua tidak ada hakikatnya. Itu semua batil. Keyakinan yang mereka yakini itu semuanya batil. Sehingga ini hanya sekedar nama-nama saja yang tidak ada hakikatnya. Mujarradu tasmiyatin sammaitumuha min tilqai anfusikum. Hanya sekedar nama-nama yang kalian buat-buat, min tilqai anfusikum, dari diri kalian sendiri. Tidak ada wahyu dari Allah, ya. Hanya sekedar nama-nama yang mereka buat-buat sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidaklah Allah turunkan tentangnya sultan. Min sultan ay min hujjatin wa burhanin ala uluhiyyatiha. Tidak ada sultan. Sultan yang dimaksud di sini adalah hujjah. Burhan, bukti. Hujjah, dalil. Tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya tentang uluhiyah mereka. Tentang benarnya uluhiyah mereka. Yaitu berhala-berhala tersebut. Iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah mereka mengikuti. Ma yattabi'una ay laysa lahum mustanadun. Mereka tidak memiliki landasan, tidak memiliki dasar yang jelas, tidak memiliki sandaran yang jelas. Illa dhann. Kecuali hanya persangkaan saja. Ai husna dhannihim bi abaihim. Tidaklah mereka mengikuti kecuali apa? Kecuali persangkaan mereka. Yaitu mereka berprasangka baik kepada bapak-bapak mereka. Kepada nenek moyang mereka yang membuat nama-nama tersebut dan beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Wa ma tahwal anfus. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tahwal anfus ay hududu anfusihim fir ri'asah. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan mereka dan ambisi-ambisi jiwa mereka. Firriasah di dalam kepemimpinan. Dari sini kita tahu ikhwani fillah, barakallahu fikum, yang menjadi dasar kesyirikan kaum musyrikin adalah dua. Sebagaimana disebutkan dalam penggalan ayat ini. Yang pertama apa? Mengikuti tradisi adat istiadat nenek moyang yang tidak ada dasarnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar mengikuti tradisi nenek moyang atau adat istiadat mereka yang ternyata tradisi tersebut salah. Tidak ada dasarnya dari wahyu, tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah karena syahwat. Karena syahwat duniawi. Menginginkan kepemimpinan. Kenapa? Karena bangsa Arab. Ya, kita tahu bahwasanya bangsa Arab dahulu di zaman jahiliyah berhalanya sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah masuk ke kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kenapa demikian? Karena masing-masing kabilah punya berhala sendiri-sendiri. Dan masing-masing kabilah membanggakan berhalanya. Jadi gak mau kalau kabilah A beribadah ke berhala yang diibadai oleh kabilah B. Masing-masing kabilah punya berhala sendiri dan berbangga. Ini berhala saya, berhala yang diibadai kabilah saya ini yang paling hebat. Demikian, saling membanggakan berhalanya. Itu yang dimaksud dengan ambisi duniawi yang disebutkan di sini. Huzudu anfusihim fir ri'asa. Ambisi-ambisi jiwa mereka untuk meraih kepemimpinan. Nah. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Abu Sufyan, ya, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebelum beliau masuk Islam, masih dalam keadaan musyrik. Ya, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, ayah dari Muawiyah, ya, dan merupakan mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih musyrik, belum masuk Islam, beliau sempat mengikuti perang Uhud di pasukan kaum musyrikin. Maka di antara ucapan Abu Sufyan membanggakan berhalanya. Lanal uzza wala uzza lakum. Ketika berperang dengan kaum muslimin, dia membanggakan berhalanya. Kami memiliki berhala uzza dan kalian tidak punya uzza. Demikian ya. Membanggakan berhala karena tadi, karena syahwat kepemimpinan tadi. Qala rahimahullahu ta'ala al-huda. Irsalur rusuli bil hujjati al-wadihati wal haqqil munir. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda. Al-huda yang dimaksud di sini adalah irsalur rusul. Diutusnya para rasul bil hujjah al-wadihah. Dengan hujjah yang jelas dan kebenaran yang munir, yang menerangi. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayat. Makna global dari ayat ini. Yuhajju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim ma la ya'qilu. Allah Subhanahu wa ta'ala membantah kaum musyrikin terkait dengan peribadatan mereka kepada berhala-berhala yang tidak memiliki akal, tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat. Min hadhil awsanis thalathah, dari berhala-berhala yang tiga ini, yaitu Al-Lat, Al-Uzza dan Manat. Madza ajdathum, apa yang bisa mereka berikan dari manfaat? manfaat apa yang bisa diberikan oleh berhala-berhala itu? Tidak ada. Afra'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalihatal Ukhra. Ini adalah bentuk celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin, sekaligus untuk membantah kesyirikan mereka. Wa yuwabbikhuhum ala jawrihim fil qismah. Dan Allah juga mencela mereka karena kezaliman mereka di dalam pembagian. Haitsu nazzahu anfusahum 'anil inas 'anil inas wa ja'aluha lillah. Di mana mereka mensucikan, membersihkan diri-diri mereka dari anak perempuan, akan tapi kemudian menisbatkan anak perempuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yutalibuhum bil burhan ala sihhati ibadati hadhihi al asnam. Kemudian Allah juga menuntut kepada mereka burhan, bukti tentang benarnya ibadah kepada berhala-berhala ini. Wa yubayyinu anna adh-dhanna wa raghbatan nufusi la yakunani hujjatan ala hadzal matlab. Dan Allah menjelaskan bahwasanya ya, tuntutan Allah itu disebutkan pada ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Tentunya mereka tidak punya bukti, tidak punya hujjah tentang kesyirikan tersebut. Dan Allah juga menjelaskan, yaitu pada penggalan ayat, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya adh-dhan sekedar prasangkaan belaka dan ambisi jiwa itu tidak bisa menjadi hujjah, tidak bisa menjadi dalil tentang pengakuan tersebut. Tidak bisa menjadi dalil tentang benarnya apa yang mereka lakukan. Di sini kita tahu bahwasanya tradisi atau adat istiadat itu tidak bisa menjadi hujjah tentang benarnya suatu ritual, tentang benarnya suatu ya ibadah. Nah, wa innamal hujjatu fi dzalika ma ja'at bihi ar-rusul. Hanyalah yang menjadi hujjah, dalil tentang hal itu adalah apa yang datang dengannya para rasul. Minal barahinil wadihati wal hujjajil qati'ati. Berupa bukti-bukti yang jelas dan hujjah-hujjah yang qati'ah, yang tegas. Ala wujubi ibadatillahi wahdahu. Tentang wajibnya ibadah kepada Allah satu-satunya. Wa tarki ibadatil asnam. Dan meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala. Di berhala-berhala itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, ada yang berupa pohon, ada yang berupa batu, ada yang berupa kuburan orang soleh, dan yang semisalnya, gua, ya, barang peninggalan, dan yang semisalnya. Qala rahimahullah, munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan judul bab. Inilah yang seharusnya, baik wanifillah, barakallahu fikum, yang seharusnya dijadikan dasar oleh kaum muslimin di dalam mereka beragama. Jangan sampai kita beragama itu hanya didasarkan pada persangkaan-persangkaan belaka. Termasuk bentuk persangkaan yang dicela Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah berprasangka baik kepada tradisi yang sudah berlaku sejak dahulu, yang sudah dilakukan oleh nenek moyang, dianggap itu baik. Ya kan, sudah dilakukan sejak dahulu, masa kita menyelisihi kebiasaan nenek moyang kita? Masa nenek moyang kita salah? Masa bapak-bapak kita, kakek-kakek kita salah? Pasti mereka lebih tahu tentang hal tersebut, dan seterusnya dari persangkaan-persangkaan, ya. Maka di dalam ayat ini Allah cela hal tersebut, ya, sehingga tidak boleh kita beribadah kepada Allah, melakukan suatu ritual peribadatan hanya didasarkan pada persangkaan-persangkaan belaka ini, dzon ini tadi, ya. Dan Allah mencela tersebut, mencela hal itu. haruslah sebagai seorang yang beriman, di dalam beribadah, itu didasarkan dengan dasar yang jelas. Itu dasar berupa apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, min al Quran was Sunnah. Tidak keluar dari itu. Ya. Adapun tradisi-tradisi yang sudah biasa berlaku, maka kita timbang dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, maka kita ikuti. Namun jika bertentangan dengan syariat, tidak ada dasarnya di dalam syariat, maka kita tinggalkan. Ya. Dari sini kita tahu pula, barakallahu fikum, di zaman ini pula, orang-orang yang bergelimang dengan kesyirikan, wal'iyadu billah, mungkin salah satu sebabnya adalah karena prasangkaan ini tadi, dhon ini tadi, atau kemungkinan yang kedua karena hududul anfusihim, karena ambisi jiwa mereka. Karena ketika mereka melakukan kesyirikan itu, mereka bisa meraih kepemimpinan yang mereka inginkan. Dan mereka tidak siap untuk meninggalkan kesyirikan itu. Kenapa? Karena kalau mereka meninggalkannya, mereka bisa kehilangan kepemimpinan yang selama ini mereka dapatkan. Ya, barakallahu fikum. Ini maka ini adalah penyakit syahwat. Ya. Cinta kepemimpinan yang menjadikan seorang meninggalkan al-haq. Kembali, qala rahimallahu taala munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan judul bab. Anna fiha tahrimat tabarruki bil asyjari wal ahjari wa i'tibaruhu syirkan. Bahasanya di dalam ayat ini terdapat apa? Tahrim, pengharaman, tabarruk, mengalap barokah, mengharapkan barokah atau meyakini adanya barokah. Kepada pohon-pohon atau batu-batu, dan hal ini teranggap sebagai bentuk kesyirikan. Jadi tidak boleh kita bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya, ya, kan hal ini adalah kesyirikan. Bahkan batu yang sangat mulia, ya, yang terletak di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, Hajarul Aswad, para ulama menyebutkan tidak boleh kita bertabarruk dengan Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad. Ya, batu yang disebutkan dalam riwayat itu adalah batu yang berasal dari surga, dari jannah, diturunkan ke muka bumi, yang awalnya dulu berwarna putih ketika baru turun dari jannah, kemudian menjadi hitam seperti sekarang karena dosa-dosa manusia. Batu yang mulia itu tetap tidak boleh kita bertabarruk dengannya. Sampai-sampai diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa kadzal hajarul aswad la yutabarrak bi, begitu pula Hajar Aswad tidak boleh bertabarruk dengannya. Wa innama yuta'abbadu lillahi bimashihi wa taqbilihi, yang diizinkan dalam syariat hanyalah beribadah kepada Allah dengan batu tersebut, yaitu dengan memasahnya, menyentuhnya ketika tawaf. Ya, kita disyariatkan ketika sudah sampai di bagian Hajar Aswad untuk menciumnya kalau bisa. Kalau tidak bisa menciumnya, dengan menyentuhnya dengan tangan kita, kemudian mencium tangan kita. Sekedar itu. Ya. Ittiba'an lir Rasul, kenapa kita disyariatkan untuk melakukan hal itu? Karena sebagai bentuk mutaba'ah, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa bidzalika tahsulu barakatut tsawab. Dengan mengamalkan ritual tersebut, kita bisa mendapatkan barokah pahala. Jadi yang barokahnya itu dari pahalanya, bukan batunya itu. Adapun batunya ya sekedar benda mati, nggak ada keistimewaan apapun, benda mati. Ya, nah, sehingga ketika misalnya kita bisa masah, menyentuh batu tersebut, walaupun itu sangat sulit ya. Di Ka'bah itu sangat ramai, sangat sulit kita bisa menyentuhnya, apalagi menciumnya. Kalaupun kita menyentuhnya, kemudian kita menciumnya, itu hanya satu kali. Tidak kemudian kita, wah ini kita habis nyentuh Hajar Aswad ini. kalau cuma cium saja sayang, diusapkan ke badannya, meyakini sebagai tabarruk. Ini enggak jarang terjadi. Ya. Banyak orang yang demikian di sekitar Ka'bah melakukan hal tersebut. Walihada qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh karena itu Umar bin Khattab sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau berkata, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa." Sesungguhnya aku tahu. Ini berkata di dekat Hajar Aswad. Sesungguhnya aku tahu bahwasanya kamu ini hanya sekedar batu saja. Batu yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad itu dilakukan karena apa? Karena bukan karena tabarruk kepada batunya, tapi hanya sekedar mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bertabarruk dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sehingga mendapatkan barokah pahala. Ya, jadi bukan bertabarruk dengan zat batu tersebut. Ini yang harus dipahami dengan baik. Fataqbiluhu ibadatun mahdhatun khilafan lil ammah, sehingga mencium Hajar Aswad itu hanya itu sekedar ibadah, ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berbeda dengan keawaman orang, ya keumuman orang. Yazunnuna anna bihi barakatan hissiyatan. Mereka menyangka, kebanyakan orang umum menyangka batu Hajar Aswad itu ada barakah yang sifatnya hissi. Jadi zatnya itu berbarakah. Walidzalika idza istalamahu ba'du haula masaha 'ala jami'i badanihi tabarrukan lidzalika. Sehingga ketika mereka berhasil memegang batu itu, kemudian dia mengusap seluruh badannya. Ini tabarruk yang bid'i minimalnya. Tabarruk yang bid'i. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau seandainya yang demikian itu benar, maka pasti diriwayatkan dari Rasulullah atau sahabat, mereka melakukan hal ini. Nyatanya bagaimana? Faktanya bagaimana? Tidak pernah diriwayatkan satu riwayat pun yang sahih dari Rasulullah atau para sahabat. Mereka mengusap ya badan mereka setelah menyentuh Hajar Aswad. Yang disyaratkan hanya sekedar menciumnya. Atau setelah menyentuhnya, kemudian mencium dengan ya tangan tersebut. Begitu pula batu yang ada di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ada batu di dalam masjidnya. Itu pun sekedar batu. Tidak kemudian secara zatnya itu batu yang berbarokah. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Sehingga tidak disyariatkan untuk bertabarruk dengan batu yang ada di Baitul Maqdis. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan sedikit. Fa'inna ubbada hadhil asnamil madhkurati innama kanu ya'taqiduna husulal barakati minha bita'zimiha wa du'a'iha. Sesungguhnya para penyembah berhala-berhala yang disebutkan ini, mereka meyakini bahwasanya terhasilkannya barokah itu, barokah dari berhala-berhala itu adalah dengan mengagungkan berhala-berhala tersebut dan berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Fatabarruku bil quburi katabarruku billat. Katabarruki billat. Bertabarruk dengan kuburan-kuburan itu contohnya adalah tabarruk yang dilakukan kaum musyrikin kepada berhala mereka, Allat. Wabil asyari wal ahjari katabarruki bil uzza wa manat. Dan bertabarruk dengan pepohonan atau bebatuan, ini dicontohkan dengan tabarruknya kaum musyrikin kepada berhala al uzza dan manat. Ma yustafadu minal ayat. Faidah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-faidatul ula anna tabarruka bil asyari wal ahjari syirkun. Bertabarruk dengan pepohonan dan bebatuan adalah syirik. Al-faidatul tsaniyah. Bertabarruk Al-faidah tsaniyah masyru'iyyatu mujadalatil musyrikin li talis syirk wa taqrir at-tauhid. Disyariatkannya membantah kaum musyrikin li talis syirki, untuk membantah kesyirikan mereka, wa taqrir at-tauhid, dan untuk menekankan tauhid, untuk menegaskan tauhid. Al-faidah tsalitsah annal hukma la yathbutu illa bidalilin mimma anzalallahu la mujarradu dhanni wa hawa nafsi. Bahwasanya hukum tidaklah bisa tetap, yaitu hukum syar'i tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang Allah turunkan. Tidak boleh hanya sekedar persangkaan atau ambisi jiwa, hawa nafsu. Tidak boleh hanya sekedar hawa nafsu. Al-faidatul rabi'ah أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. Bahwasanya Allah telah menegakkan hujjah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, dengan apa? Dengan apa yang telah Allah utus dari para rasul dan apa yang telah Allah turunkan berupa kitab-kitab. Itulah ya hujjah yang telah Allah tegakkan kepada hamba-hambanya, dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.